mungkin satu nasihat yang terlalu biasa Anda dengarkan. Tapi herannya, tak pernah habis di kehidupan. Selalu saja ada orang yang layak untuk disebut sebagai tuan ataupun nyonya terlambat. Iya, karena itu mewarnai hari-harinya. Terlambat mengakibatkan banyak aspek di dalam kehidupan. Anda menciptakan kejengkelan bagi orang yang menunggu karena Anda berjanji dengannya. Pernahkah Anda mengerti betapa Anda sudah terlalu banyak melukai hati orang? Terasa kecil, tapi tumpukan menjadi sangat mengecewakan. Sampai-sampai kemudian ia tak bergairah lagi untuk membuat janji dengan Anda karena pasti terlambat. Dan itu kebiasaan yang tak pernah hilang, bahkan menempel menjadi sebuah gelar yang sangat khas untuk diri Anda. Awas penyakit terlambat. Ini perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, karena terlambat juga sama dengan tidak menghargai investasi waktu yang Pencipta berikan dalam hidup ini, yang seharusnya kita pertanggungjawabkan menjadi waktu yang efisien, yang berguna untuk kehidupan ini. Awas penyakit terlambat, karena bukan saja menjengkelkan orang atau Anda tidak menghargai investasi waktu, tapi Anda pun mengganggu perjalanan waktu. Sadar atau tidak sadar, itu punya rentetan yang panjang dari Anda satu pada orang yang berikut, dari orang berikut pada yang berikutnya, sehingga rantai keterlambatan menciptakan kegagalan ataupun paling tidak keterlambatan perubahan yang seharusnya bisa terjadi lebih cepat, sehingga kita bisa menggarap yang lainnya. Pernahkah Anda mengerti dan menyadari betapa penyakit terlambat sungguh tak terpuji? Semoga Anda tak belajar mencintai terlambat dan bangga dengannya, tapi boleh belajar untuk membenci terlambat dan mulai keras dengan diri, mendisiplin diri agar tak terlambat, bukan malah bangga dan selalu punya sejuta alasan. Seringkali Anda sesungguhnya berbohong, berkata jalan macet, tidak bisa ini, tidak bisa itu, padahal sejatinya memang Anda terlambat memulai segala sesuatu, Anda terlambat mengawalinya. Semoga Anda sadar terlambat adalah suatu penyakit yang tak seharusnya ada. Camkan, jangan terlambat lagi. Bersama saya, Big Man Sirait.